Kemudian setelah menjelaskan menyebutkan dua ayat, maka pengarang berpindah menjelaskan hal tersebut dari hadis. Kata beliau, rawi Abu Musa radhiyallahu anhu, anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Jannatul Firdaus arba, surga Firdaus ada empat, fintani min zahabin, hilyatihima wa aniyatihima wa ma fihima. Jadi surga Firdaus ada empat, dua dari emas, dua surga Firdaus dari emas, perhiasannya, bejananya, ada apa-apa yang ada pada keduanya, semuanya dari emas. Wa fintani min fidda, dan dua surga Firdaus lagi dari perak. Hilyatuhuma, hilyatihima wa aniyatihima wa ma fihima. Ya, perhiasannya, bejananya, dan apa-apa yang pada keduanya, ya, semuanya dari perak. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. Dan tidak ada antara al-qaum, penduduk surga, dan antara melihat kepada Rabb mereka azza wa jalla kecuali rida al-kibriya, ya, kecuali rida keagungan, kebesaran di atas wajahnya di surga Aden. Di sinilah penetapan sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita imaginkan hal ini, ya, sering kebesaran dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kita harus yakini pasti dia serupa dengan makhluknya. Nah, kemudian kata beliau, rawa Abu Musa qala, dan Abu Musa juga meriwayatkan, beliau berkata, qamatina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri pada kami menyampaikan empat perkara. Faqala, maka beliau berkata, innallaha la yanam, sungguhnya Allah tidaklah tidur, wala yanbaghi lahu an yanam, dan tidaklah pantas baginya untuk tidur. Yaqdirul qista wa yarfa'u, Allah meletakkan keadilan dan mengangkatnya. Yurfa'u ilaihi amalul layli qabla an-nahar wa amalun nahari qabla al-layli, diangkat kepadanya amalan malam sebelum amalan siang, dan amalan siang diangkat sebelum datangnya malam. Ya, nanti lagi, diangkat kepadanya amalan malam sebelum datangnya siang, dan amalan siang diangkat sebelum datangnya malam. Hijabuhu nur, hijab Allah adalah hijabuhu nar, hijab Allah adalah api. Ya, dalam satu riwayat An-Nur, ya, dalam satu riwayat An-Nur, ya, hijab Allah adalah cahaya. Law kashafaha la ahraqat subhat wajhihi kull shay'in adrakahu basaru. Andai kata Allah membuka hijabnya, maka subhat wajhihi, ya, cahaya wajahnya akan membakar segala sesuatu yang dicapai oleh matanya. Summa qara'ah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an burika man fin nari wa man haulaha, lagi diberkahi siapa yang berada dalam neraka, siapa yang berada dalam api, dan apa-apa yang berada di sekitarnya. Rawahu Muslim, hadith ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oke, lagi dalam hadith ini penetapan sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadith ini juga menjelaskan tentang beberapa sifat Allah yang lain, Allah tidaklah tidur dan tidak pantas baginya untuk tidur. Yang kemudian disebutkan tentang wajahnya, ya, hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemudian disebutkan adanya hijab, ya, dan seluruh hal ini memberikan faedah keimanan kepada seorang muslim supaya kenal akan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan mengerti sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka seorang muslim itu betul-betul mengetahui, ya, akan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ia bertambah keimanan, bertambah kecintaan, bertambah pengagungan, ya, bertambah pembesaran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Ya, setelah menyebutkan dua ayat dan beliau sebutkan dua hadith, kemudian pengarang berkata, fahadihi sifatun sabitatun binasil kitabi wa khabar al-sadiqil amin fayajibul iqraru biha wa taslimu kasairi sifatis sabitah biwadihid dalalat. Kemudian kata beliau, maka ini adalah sifat yang sabita, sifat yang tetap, syah dari Nabi atau syah, ya, disifatkan untuk Allah binafsil kitab wa khabar as-sadiqil amin, berdasarkan nas dari Al-Quran dan berdasarkan nas dari hadith Nabi SAW yang jujur lagi terpercaya. Fayajibul iqraru biha, maka wajib untuk mengimaninya. Wattaslimu, dan wajib untuk menerimanya. Kasairis sifatis sabita biwadihid dalalat, sebagaimana sifat-sifat yang lainnya yang tetap syah penisbatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga wajib kita terima dan kita imani. Ya, biwadihid dalalat, dengan sebenar-benar kejelasan. Iya. Nah, ini penjelasan tentang sifat sifat wajah. Kemudian setelah menjelaskan tentang sifat wajah, pengarang di sini berpindah menjelaskan tentang sifat an-nuzul. Penjelasan tentang sifat an-nuzul, yaitu sifat turun. Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat turun, yaitu turun ke langit dunia. Ya. Dikatakan di sini oleh pengarang rahimahullah ta'ala, kata beliau, وَتَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ وَصَحَّتِ الْآثَارُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصْلِيمُ لَهُ وَتَرْكُ الْإِعْتِرَاضِ عَلَيْهِ وَإِمْرَارُهُ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ وَلَا تَأْوِيلٍ وَلَا تَنْزِيهٍ يَنْفِي حَقِيقَةَ النُّزُولِ. Kata beliau, dan telah mutawatir hadith-hadith sahatil athar, dan athar telah sahih dari penisbatan tentang penetapan tentang sifat an-nuzul. Penetapannya hanya dalam hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadithnya disebut di sini oleh pengarang sebagai hadith yang mutawatir. Kata beliau, hadith-hadith mutawatir dan athar juga telah sahih, benar penisbatannya. Bi anna Allah azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla yanzilu kulla laylatin, akan turun pada setiap malam. Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fayajibul imanu bih, maka wajib untuk mengimaninya. Wa taslimulah, dan menerimanya. Wa tarkul i'tirabi alaihi, dan tidak i'tirab, tidak menentangnya. Wa imraruhu menggiri takyibin wala tamfil, dan membiarkan hadithnya tanpa ada pembagaimanaan. Kalimat pembagaimanaan, kalau dalam sifat-sifat, pembahasan tentang sifat, itu salah satu dari dua makna. Pembagaimanaan, takyif, itu bisa bermakna membuat kefiah untuknya. Ya, dibuatkan untuknya kefiah. Kalau dikatakan takyif, para ini mentakyif, artinya dibuatkan kefiah. Maksudnya dikatakan tangan Allah itu begitu atau begini, ya terangkan. Ya. Tersebut tangan Allah sama dengan tangan makhluknya. Ini namanya takyif, membagaimanakan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dipahami ini? Dan takyif makna yang kedua bisa bermakna mempertanyakan. Jadi dia tanya, bagaimana tangannya? Ya. Ini dua makna. Kalau ada disebut takyif, jadi bisa bermakna bertanya bagaimana, dan bisa bermakna membagaimanakan. Ya, dibuat tangannya begini dan begitu. Dan seluruh hal ini adalah perkara yang terlarang. Ya, tidak boleh. Kata pengarang, imraruhu min ghairi takyif, membiarkan hadith-hadith tentang sifat itu datangnya sebagaimana datangnya tanpa ditakyif, wala tamthil, dan tanpa dipersamakan, dipermisalkan, wala ta'wil, dan tanpa ditakwil, dipalingkan dari mananya, wala tanzih, yang fi hakikatan nuzul, dan tidak pula ditanzih, disucikan. Tapi pensucian yang bertentangan dengan turunnya Allah, tidak boleh seperti itu. Ya, kalau disucikan, ya Allah subhanahu wa ta'ala disucikan, ya, dan dibesarkan. Maksudnya Allah disamakan dengan makhluknya. Ya, Allah tidak sama dengan makhluk. Tapi jangan sampai seorang mengatakan Allah tidak sama dengan makhluk, akhirnya dia menolak sifat Allah. Tidak, sifat Allah tetap ditetapkan, diimani, diyakini. Tetapi jangan sampai sifat-sifat Allah disamakan dengan sifat makhluk. Ya. Karena itu sering sekali kita katakan ketika menyebut sifat, ya, seperti nuzul ini, maka kita katakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala turun. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulnya. Kita imani hal tersebut. Kita imani hal tersebut. Ya. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Dengan keyakinan Allah subhanahu wa ta'ala pasti tidak serupa dengan makhluknya. Ini ringkasnya dalam membahas tentang sifat-sifat Allah. Baik, setelah menjelaskan tentang sifat nuzul, beliau kasih pendahuluan, maka sekarang beliau sebutkan hadith-hadith yang menjelaskan tentang nuzulin. Kata beliau, farawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir. Kata beliau, Rabb kami azza wa jalla turun setiap malam ke langit dunia tatkala tersisa seperti malam terakhir. Nah, yaqul Allah berfirman, may yad'uni fa astajibu lah, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan untuknya. Wa may yas'aluni fa utihi, siapa yang meminta kepadaku maka saya akan memberikannya. May yastaghfiruni fa aghfiru lah, siapa yang mohon ampun kepadaku maka saya akan mengampuninya. Hatta yatlu al-fajr, ya, terus Allah berada di langit dunia sampai terbit fajar. Wa fi lafdin, dan dalam satu lafaz, yanzilullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla turun, ya, kata pengarang, wala yasihhu hamluhu ala nuzul al-qudrati wala rahma wala nuzul al-mulk. Kata pengarang, dan tidak boleh nuzul di sini dikatakan Allah turun, tidak boleh dikatakan turunnya bermana, turunnya kemampuannya atau turun rahmatnya atau turun kekuasaannya, bukan itu. Tapi di sini harus tetapkan bahwa Allah turun hakiki, Allah turun, ya, kita tetapkan hal tersebut sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya, ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, tetapkan Allah turun ke langit dunia dengan keyakinan pasti tidak sama dengan makhluknya, sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara seorang muslim di dalam beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, an-nuzul kita tetapkan untuk Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun sebagaimana, ya, diterangkan dalam hadis, turunnya sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan di sini dalam hadis berikutnya, kata beliau, lima rawa muslimun bisnadihi an Suhaib bin al-Fari an abihi an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, pengertiannya kepada pengertian bermana turunnya kemampuan, kemudian turunnya rahmat atau turunnya kekuasaan, semua ini pengertian yang tidak benar, ya. Sebab dalam hadis dikatakan, di sini disebutkan oleh pengarang, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya dari Suhaib bin Abi Salih, dari ayahnya dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, yanzilullahu azza wa jalla ila samai dunya, Allah azza wa jalla turun ke langit dunia, hina yumdiya thuluthul layl, ketika sepertiga malam sudah berlalu, fayaqulu, kemudian Allah berfirman, anal maliku, saya adalah penguasa, saya adalah yang maha berkuasa, man dhal ladzi yad'uni fa astajibu lah, siapakah yang berdoa kepadaku maka saya akan kabulkan untuknya. Wa man dhal ladzi yastaghfiruni fa aghfiru lah, dan siapa yang mohon ampun kepadaku maka saya akan ampuni untuknya. Hatta yadhi al-fajr, terus menerus, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, nam sampai teranglah fajar, ya, sampai teranglah fajar. Dalam hadis ini lagi-lagi penetapan perkenaan tentang tetapnya sifat an-nuzul, benarnya sifat an-nuzul bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Nah, kemudian di sini dalam riwayat ini diterangkan, turun ke langit dunia ketika seperti malam sudah berlalu, ya, berarti turunnya di 2/3 malam terakhir. Kalau riwayat sebelumnya 1/3 malam terakhir, ini ada beberapa riwayat, ada 1/3 malam terakhir, ada 1/2 malam terakhir, dan ada yang 2/3 malam terakhir, ya. Dan semua ini tidak bisa dikatakan ada pertentangan, ya, semuanya kita tetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa rawa Rifa'atu ibn Uraba al-Juhani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan Rifa' bin Uraba al-Juhani atau Rifa' ibn Araba al-Juhani, beliau meriwayatkan, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mada nisful lail atau sulusul lail, apabila seperdua malam atau sepertiga malam sudah berlalu, yanzilullahu azza wa jalla ila samai dunya, maka Allah azza wa jalla turun ke langit dunia. Fa yaqulu, kemudian Allah berfirman, la as'alu an ibadi ahadan ghairi, saya tidak bertanya tentang hambaku seorang pun. Nah, atau la as'alu an ibadi ahadan ghairi, tidak seorang pun yang lebih banyak pertanyaannya tentang hambaku selainku. Man dhal ladzi yastaghfiruni aghfirullah, siapa yang memohon ampun kepadaku maka saya akan mengampuninya. Man dhal ladzi yad'uni astajibulah, siapa yang berdoa kepadaku maka saya akan mengabulkan untuknya. Man dhal ladzi yas'aluni u'tihi, siapa yang meminta kepadaku maka saya akan memberikannya. Hatta yang fajir as-subuh, rawahu al-Imam Ahmad, demikian terus sampai nampaklah subuh diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata pengarang rahimahullah, wa hadhani al-hadithani yaqta'ani ta'wila kulla muta'wil wa yadhhani hujjata kulla mubatil. Kata beliau, dan dua hadith ini keduanya telah memutus hadis, membabat hadis ta'wilnya setiap orang yang menta'wil, dan telah mematahkan seluruh hujjah orang-orang yang menolak. Nah, jadi hadith ini tegas sekali menunjukkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, turun ke langit dunia. Ini diterangkan oleh pengarang beberapa riwayat dari dua orang sahabat. Kemudian pengarang setelah itu menyebutkan beberapa orang sahabat yang lainnya meriwayatkan. Kata beliau, wa rawa hadithan nuzul Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Mas'ud wa Jibril bin Mut'im wa Jabir bin Abdullah wa Sayyid al-Khudri wa Amr bin Habasa wa Abu Darda wa Uthman bin Abi Al-As wa Mu'ad bin Jabal wa Musalama zawju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khaliqun siwahum. Kata beliau meriwayatkan tentang hadith nuzul beberapa orang. Satu, saya dari apa yang telah disebut dari Abu Hurairah dan Rifa' bin Arabah, diriwayatkan juga oleh Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Jubair bin Mut'im, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri, Amr bin Abasa, Abu Darda, Utsman bin Abi Al-As, Mu'ad bin Jabal, Ummu Salamah. Ini sudah 10 orang dari sahabat Rasulullah semuanya. Tambah lagi dua sebelumnya, 12. Nah, waqalukun siwahum, tidak ada lagi makhluk-makhluk selain dari mereka. Maksudnya masih banyak lagi yang lainnya yang meriwayatkan sama seperti itu. Kata pengarang, nahnu mu'minuna bidzalika musaddiqun, kami mengimani hal tersebut dan membenarkannya. Min ghairi an nasifa lahu kayfiyatan, tanpa mensifatkan untuknya suatu kayfiyah apapun. Unishbihahu binazulil makhlukin, atau menyerupakan Allah, yang menyerupakan Allah atau menyerupakan turunnya dengan turunnya para makhluk. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama, su'ila Abu Hanifah anhu yani al-nuzul fa qala yanzilu bila kayf. Berkata sebagian ulama, Abu Hanifah ditanya tentang an-nuzul, turun. Fa qala, maka beliau berkata, yanzilu bila kayf, Allah turun tanpa bagaimana. Tanpa bagaimana di sini sama seperti yang kita sebutkan tadi. Allah turun disebut mana? Allah turun tanpa bertanya bagaimana. Dan bisa dikatakan Allah turun tanpa membagaimanakan. Tidak boleh dikatakan turunnya begini atau begitu. Dan kita imani saja sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, yang jelas pasti tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian kata beliau, wa qala Muhammad ibn Hasan al-Syaibani sahibuhu ala hadith allati ja'at anna Allah sayahbitu ila samai dunya wa nahmi hadha ila hadith anna hadith ila hadith qatrawatha al-sikat falahmi narwiha wa nu'minu biha wa la nufassiruha. Kata beliau, dan berkata Muhammad bin Hasan al-Syaibani yang teman Abu Hanifah, hadith-hadith yang datang bahawa Allah turun ke langit dunia dan semisal dengan ini dari hadith-hadith, kata beliau, anna hadith ila hadith, semuanya hadith-hadith ini qatrawatha al-sikat telah diriwayatkan oleh rawi-rawi yang siqah. Falahni narwiha, maka kami meriwayatkannya. Wa nu'minu biha, dan kami mengimaninya. Wa la nufassiruha, dan kami tidak menafsirkannya. Nah, tidak menafsirkannya. Wajiban kita dalam hadith-hadith yang seperti ini, kita mengimani hadith tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh para ruwat, dan tidak boleh kita menafsirkannya. Ya, maksudnya menafsirkan di sini mempertanyakan bagaimana hakikat kaifiatnya, mempertanyakan bagaimana hakikat nuzulnya. Maka kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat turun. Ya Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Waruina an Abdullah bin Ahmad bin Hanbal qala," dan diriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, beliau berkata, "Kuntu ana wa abi abirain fil masjid, فسمع قاصا يقص بحديث النزول فقال إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال." كتب له كتب الله بن أحمد سيبر سماء يحكو برلالي سوى مسجد مكا يحكو من نار قاصا صار من برشريته berkisah di hadith al-Nuzul, bercerita tentang hadith al-Nuzul. Hadith al-Nuzul yang telah kita baca tadi, yanzilallahu azza wa jalla ila sama'id dunia. Maka situ kan cerita yang berkata sungguhnya Allah turun ke langit dunia bila zawal, tanpa sirna, turun tanpa sirna, walantikal, tanpa perpindahan, walatagayyuri hal, dan tanpa berubah keadaannya. Ya, irta'ada abi rahimahullah ta'ala wasfarra launu walazima yari, kata beliau, maka ayahku pun bergetar. Ya, nah, irta'ad di sini bergetar sambil marah ya, sebab kalimat irta'ada asalnya dari ra'ad, asalnya bermana guntur. Ya, kalau dikatakan irta'ada artinya bergetar marah. Wasfarra launu, warnanya menjadi kuning, walazima yari, dan beliau memegang tanganku. Wamsaktuhu hatta sakat, saya pegang tangannya sampai beliau tenang. Kemakal, kemudian beliau berkata, "Kif bina ala hadal mutahawur, kata Imam Ahmad, "Kif bina, bawa kami, maksudnya bawa saya, singgahkan saya kepada orang yang terlalu mendalam ini." Maksudnya mendalam menjelaskan sesuatu yang bukan haknya untuk menjelaskan. Kan dalam hadis cuma disebutkan Allah turun ke langit dunia. Ini orang dia tambah lagi, turun ke langit dunia tanpa perubahan, tanpa berpindah, ya, tidak berganti keadaannya. Dia tambah hal-hal yang mungkar. Nah, maksudnya mungkar, ya, sebab dia dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka Imam Ahmad meminta kepada anaknya supaya dihentikan, ya, atau diajak dan singgah kepada orang ini. Falamma hadahu, kalau Imam Ahmad, tatkala Imam Ahmad sudah bertepatan dengannya, qala ya hada, maka beliau berkata, wa hada, wahai kamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghyaru ala rabbihi azza wa jalla minka, apakah beliau berkata, wahai kamu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bergairah, ya, lebih bersemangat terhadap Rabbnya Azza wa Jalla daripada kamu. Ya. Nah, kul kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal farah. Maka katakanlah seperti apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Imam Ahmad pun pergi. Maksudnya di sini Imam Ahmad rahimahullah taala ingin menjelaskan kepada orang ini bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling mengenal Allah. Ya. Dan paling bertakwa kepada Allah dan paling bersemangat untuk menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bersamaan dengan itu, Nabi hanya mengabarkan Allah turun ke langit dunia. Sampai situ aja. Ya, tidak ada dikatakan bila zawal, wala intiqal, wala taghayyur hal, tanpa sirna, perpindahan, berubah keadaan. Tidak ada Nabi sebutkan begitu. Katakan itu kata Imam Ahmad, kamu ikutkan atau kamu ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wansara, setelah itu dia pun pergi. Nah, waqala Hanbal, dan berkata Hanbal, qultu li Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal, saya berkata kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, yanzilullahu ila samai dunya, sungguhnya Allah turun ke langit dunia. Jadi Hanbal bertanya kepada Imam Ahmad, yanzilullahu ila samai dunya, Allah turun ke langit dunia. Qultu, Hanbal bertanya, nuzuluhu bi ilmihi atau bimana? Turunnya Allah dengan ilmunya atau bagaimana? Faqala li, maka Imam Ahmad berkata, uskut an hadha. Diamlah kamu dari ini. Mala kau li hadha? Apa urusanmu dengan ini? Ambil hadith ala marwi. Ya bila kaif wala hadbin. Biarkan hadithnya sebagaimana datangnya diriwayatkan. Ya kalau hadithnya disebutkan Allah turun ke langit dunia, kamu biarkan. Kenapa kamu tanya turunnya dengan ilmu atau ini? Ini kadang-kadang sebagian orang yang terlalu mengikuti perasaannya dan kadang dibisikkan kepadanya oleh syaitan. Nah, maka tidak boleh dipertanyakan ya, tentang hal tersebut. Tidak ya, boleh dipertanyakan tentang bagaimananya ya, turunnya dengan ilmunya ya, atau dengan bagaimana, tidak boleh dipertanyakan. Nah, kata beliau, biarkan hadisnya sebagaimana diriwayatkan. Bila kaifin, tanpa bagaimana, wala haddin, dan tanpa pembatasan, alama ja'at bihil athar, sebagaimana datangnya asar-asar itu, hadith-hadith itu, wa bima ja'at bihil kitab, dan sebagaimana datangnya di dalam Al-Kitab. Ya. Nah, ini juga dari asar Imam Ahmad, sekali lagi menguatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat an-nuzul, turun sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, pengarang di sini membawakan asar dari Ishaq bin Rahawai. Dan dalam asar ini ada masalah lain yang berkaitan dengan ini. Kata beliau, waqala al-imam Ishaq bin Rahawai, dan berkata imam Ishaq bin Rahawai, qala li al-amir Abdullah bin Tahir, berkata kepadaku al-amir Abdullah bin Tahir, ya Aba Ya'qub, wahai Abu Ya'qub, hadal hadith alladhi tarwihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Ya'qub. Abu Ya'qub di sini, Abu Ya'qub adalah kunya Ishaq bin Rahawai. Ya Abdullah bin Tahir bertanya kepada Ibn Rahawai, hadal hadith alladhi tarwihi, hadith ini yang kamu riwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Rabbuna azza wa jalla kulla laylatin ila samai dunya, itu hadith Rabb kami azza wa jalla turun setiap malam ke langit dunia. Kan begitu hadithnya. Maka Abdullah bin Tahir bertanya, kaifa yanzil, bagaimana turunnya? Qultu, maka qala qultu, maka kata Ishaq bin Rahawi, saya berkata, azza Allahul Amir, mudah-mudahan Allah mengagungkan Amir. Iya. La yuqalu li amri Rabb azza wa jalla kaif, tidak boleh ditanya, tidak boleh dikatakan pada perkara Rabb, nah, pada perkara Allah tidak boleh dikatakan padanya bagaimana. Inna yanzilu bila kaifin, sesungguhnya Allah turun itu tanpa ada pembagaimanaan. Nah, boleh bertanya bagaimana? Nah, wa man qala yakhlu al-arsh inda al-nuzul aw la yakhlu faqad ata bi qawli mubtadi' wa ra'yi mukhtara. Namun siapa yang berkata bahwa al-arsh ketika Allah turun itu kosong, atau dia berkata tidak kosong, maka dia telah membawa suatu ucapan yang bid'ah dan pendapat yang mukhtara, pendapat yang dia ada-adakan. Ya. Yeah. Dalam hadis ini atau dalam asar ini penjelasan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat turun. Dan Ishaq bin Rahawai menguraikan di sini satu masalah kaitannya dengan sifat al-istiwa. Telah disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy-Nya. Ya kan? Dan kita sebutkan sebenarnya para ulama mengatakan itu sifat dzatiyah. Allah terus menerus istiwa. Baik, kemudian disebutkan lagi bahwa Allah mempunyai sifat turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Maka di sini muncul perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ketika Allah turun ke langit dunia, apakah arsy-Nya kosong atau tidak? Apakah arsy-Nya kosong atau tidak? Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ishaq bin Rahawi di sini pendapatnya tidak boleh mengatakan kosong, tidak boleh pula mengatakan tidak kosong. Dua-duanya salah. Sebab ini masalahnya adalah masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Tawakuf dengan Allah, tidak boleh tanya itu, tidak boleh tanya ini. Ya, tapi sebagian para ulama berpendapat, atau jumhurul ulama, mereka berpendapat bahwa arsy-Nya tidak kosong. Jadi Allah tetap istiwa di atas arsy. Tetap istiwa di atas arsy. Dan pendapat yang lain mengatakan, ini pendapat yang ketiga, dan pendapat ini pendapat sedikit dari kalangan ahli hadis, ya, dinukil dari Ibnu Mandah. Ibnu Mandah berkata bahwasanya arsy kosong. Bahkan Ibnu Mandah katanya mengarang satu buku khusus bantahan terhadap orang yang mengatakan arsnya tidak kosong. Iya. Nah, dan benarnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat istiwa. Iya. Dan disifatkan dengan sifat an-nuzul. Sedangkan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ya ketika turun arsnya tidak kosong. Iya. Ini yang benar dari pendapat para ulama di dalam masalah ini. Nah, dan tentunya ya, dari keyakinan ini seorang akan mengetahui tentang besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pelajaran keimanan di dalam hadis ini. Ketika diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, dalam sebagian riwayat seperdua malam terakhir, dalam sebagian riwayat dua per tiga malam terakhir, di sini menunjukkan kepada kita ya, bahwasanya seorang muslim itu hendaknya menggunakan kesempatan dengan baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menggunakan pintu-pintu berkahnya. Ya. Dan hadis ini termasuk hadis yang tidak masuk di akal orang-orang yang mengaku punya akal. Ya. Dari kalangan orang-orang Mu'tazilah. Nah, dan orang-orang yang mengikuti akalnya. Ya. Dari sisi mana? Katanya Allah turun di sepertiga malam terakhir. Ya. Di Indonesia ini sepertiga malam, tapi di tempat sana masih siang. Ya. Terus gimana yang di tempat sana? Nah, akhirnya pusing para yang punya agar yang rusak seperti ini. Ya, sama dengan masalah matahari. Dalam hadis Hudzaifah riwayat Bukhari dan Muslim, matahari ketika terbenam disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, matahari ini menghadap kepada Allah ketika terbenam. Kemudian matahari sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Sujud di bawah arsy Allah, di bawah singgasana Allah. Terus menerus matahari sujud sampai Allah perintahkan kepada matahari terbit tegaknya dari arah timur. Demikian tiap hari matahari tugasnya. Terbit, terbenam, menghadap, sujud, diperintah lagi terbit dari arah timur sampai datang suatu hari Allah berfirman, terbitlah kamu dari arah kamu terbenam. Nah, itulah tanda hari kiamat. Nah, ini hadis juga tidak masuk di akal sebagian orang-orang yang mengaku punya akal. Ya, seperti Muhammad Rashid Ridha dan orang-orang yang ya, semisal dengannya. Dilemahkan hadisnya, padahal hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ya. Kenapa dilemahkan? Sebab tidak masuk dalam akalnya. Katanya bagaimana mungkin matahari sujud? Ya. Kalau sujud kan artinya matahari tidak nampak. Padahal anggaplah misalnya di Indonesia ini, ya, contoh dari saya, anggaplah misalnya di Indonesia ini malam, di sana masih siang. Jadi kalau dikatakan matahari pergi sujud, kok ada dia di sana terbit? Ya. Nah, ini pikiran orang-orang yang akalnya rusak. Dibahami? Ya. Dan sekaligus orang-orang yang ingin menghukum nafs. Kalau akalnya sehat, dia akan berpikir begini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu? Ya kan? Kita akan sehat berpikir. Nah, selesai. Imani segala sesuatu yang diterangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat sekali. Ya. Manusia ini tidak dibebani dengan pekerjaan yang berat, harus berpikir dengan akal. Kalau dia pakai akalnya, hari ini berpikir akal, jagoan dia dengan akalnya, datang lagi besok, orang lebih jago dari dia, ya, lebih pandai, kalah, akhirnya ikut. Dan akalnya rusak manusia. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tuntunan pasti kepada umat. Ya. Umat tugasnya hanya sekedar mengikuti, mencontoh. Ya. Mengikuti dan mencontoh dalil dari Al-Quran dan Sunnah, selesai. Tidak berat bagi mereka. Ya. Dan demikian pula pada seluruh hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, hal-hal yang berkaitan dengan keimanan kepada yang lain. Dalam masalah akidah, hendaknya seorang itu terikat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian setelah menjelaskan tentang sifat an-nuzul, Pengarang berpindah menjelaskan tentang sifat kedua tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah disifatkan mempunyai dua tangan. Kata pengarang, "Wa min sifatihi subhanahu al-warida fi kitabihi al-aziz." Dan dari sifat Allah Subhanahu yang ada di dalam kitabnya yang maha mulia, "Al-thabita an rasulihi al-mustafa al-amin." Yang thabita, yang telah tetap dari rasulnya al-mustafa, yang terpercaya, yang terpilih, al-amin, yang terpercaya. Nah, di antara sifat yang telah tetap dalam Al-Quran dan Sunnah adalah al-yadani, sifat dua tangan. Allah disifatkan mempunyai dua tangan. Apa dalilnya? Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, bal yadahu mabsuutatani, bahkan kedua tangannya terhampar. Ini dia kedua tangannya. Ini penetapan bahwa Allah mempunyai dua tangan dengan nas Al-Quran. Wa qala Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, apa yang menahan kamu wahai iblis untuk sujud terhadap apa yang saya cipta dengan kedua tanganku. Dia pernyataan dari Allah bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Iya. Kemudian setelah menjelaskan dua ayat ini, beliau sebutkan hadis. Kata beliau, wa rawa Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iltaqa Adamu wa Musa, faqala Musa ya Adam anta abuna khalaqaka Allahu bi yadihi wa nafakha fika min ruhi wa asjara laka malaikatah khayyattana wa akhrajtana min al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam berjumpa dengan Nabi Musa, atau Nabi Adam dan Nabi Musa saling berjumpa. Faqala Musa, maka Nabi Musa berkata, ya Adam, wahai Adam, anta abuna, engkau adalah ayah kami. Khalaqaka Allahu bi yadihi, Allah menciptakan kamu dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, dan Allah meniupkan padamu ruhnya. Wa asjada laka malaikatah, dan Allah membuat para malaikatnya sujud kepadamu. Khayyattana, engkau telah membuat kami sengsara wahai Adam. Wa akhrajtana min al-jannah, dan engkau telah mengeluarkan kami dari surga. Ya, jadi Nabi Musa di sini mendebat ya Nabi Adam alaihi salam. Nah, maka Nabi Adam berkata, anta Musa, kamu Nabi Musa. Kallamaka Allahu taklima, Allah berbicara kepadamu dengan sebenar-benar pembicaraan. Wa khattalaka at-taurata bi yadihi, dan Allah telah menuliskan Taurat dengan tangannya. Wastafaka bi risalati, dan Allah telah memilih kamu dengan risalahnya. Fabika wajadta fi kitabillahi wa afa Adamu rabbahu fagawa. Ya. Berapa lama kamu dapatkan dalam Alkitab firman Allah, dan Adam bermaksiat kepada Rabbnya, maka ia pun tersesat. Maka Nabi Musa menjawab, di arba'ina sana, saya dapatkan itu dalam kitab 40 tahun, maksudnya 40 tahun sebelum diciptakannya Adam, sudah ada itu dalam Alkitab. Nanti Adam akan bermaksiat kepada Rabbnya. Qala, ya. Maka Adam berkata, fatalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhlaqani bi 40 sana. Maka Adam berkata, apakah kamu mencerca saya terhadap suatu perkara yang Allah telah takdirkan perkara tersebut sebelum saya dicipta, atau 40 tahun sebelum saya dicipta? Ya, sini Nabi Adam berhujjah bahwa itu adalah takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sudah terjadi. Apalagi itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan ketentuan Allah 40 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam. Ya. Nah, maka ini perdebatan antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Ya, siapa yang menang di sini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahajja Adam Musa." Maka Nabi Adam telah menghujjah Nabi Musa. Hujjah Nabi Adam lebih kuat. Ya. Nah, dalam hadis ini dibawakan di sini oleh pengarang sisi pendalilannya pada dua tempat. Yaitu pada kalimat ketika disebut Nabi Adam, disebutkan khalaqaka Allahu bi yadihi, Allah mencipta kamu dengan tangannya. Dan di tempat yang kedua, ya, sisi pendalilannya ketika disebut Nabi Musa, ya, Adam berkata wa khattalaka at-taurata bi yadihi, Allah menulis Taurat dengan tangannya. Ini menetapkan atau menunjukkan kepada kita tentang penetapan sifat tangan. Ya, penetapan sifat tangan bagi Allah Azza wa Jalla. Maka kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat, atau Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua tangan sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an, dan sebagaimana disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Maka kata pengarang rahimahullahu taala, "Fala nakulu yadin kayadin wa la nukayyifu wa la nushabbihu wa la nta'wilu yadayna 'ala al-qudratayn kama yaqulu ahli at-ta'til wa at-ta'wil." Kata beliau, maka kita tidak boleh berucap bahwa tangan Allah sama dengan tangan manusia, ya. Tangan sama dengan tangan, maksudnya tangan Allah sama dengan tangan manusia. Tidak boleh berucap seperti itu. Wala nukayyifu, dan tidak boleh kita membagaimanakan. Maksudnya disebutkan pembagaimanaan tangan Allah, ya. Atau ditanya dengan pertanyaan bagaimana, semuanya tidak boleh. Wala nushabbihu, dan tidak boleh pula diserupakan. Wala natawwalul yadaini alal qudrataini kama yaqulu ahli ta'tili wa ta'wili, dan tidak boleh kita mentakwil kedua tangan bermana dua kekuatan sebagaimana yang dikatakan oleh ahli ta'til dan ta'wil. Sebagai al-mu'tilah, al-mu'tilah, mereka mengatakan bahwa tangan bukan tangan di situ yang diinginkan, tapi tangan yang diinginkan adalah dua kekuatan, katanya dua kekuatan, ya. Ada lagi yang mengatakan, yang disebutkan nanti sini oleh pengarah, ada juga yang mengatakan dua tangan bukan dua kekuatan, tapi dua nikmat, dua nikmat. Ini ta'wilnya orang-orang yang sebenarnya ingin berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Karena ingin dia ta'wil, dianggap bertentangan dengan akal, akhirnya mereka pun jatuh di dalam kesalahan. Jatuh dalam kesalahan yang lain. Diterangkan di sini oleh pengarah. Bal mu'minu bidzalika. Bahkan kewajiban kita, kita mengimani tentang hal tersebut. Kita imani bahwa Allah mempunyai tangan. Wa nusbitu lahu sifat. Dan kita tetapkan untuk Allah sifat. Ya, maksudnya sifat tangan kita tetapkan untuk Allah. Menggiri tahdirin tanpa pembatasan, wala tashbihin dan tanpa penyerupaan, wala isihu dan tidaklah benar hamlul yadaini ala al-qudrataini membawa makna tangan, ya, dan tidaklah benar makna tangan dibawa kepada pengertian dua kekuatan. Tidak benar itu kata pengarang. Kenapa? Fa inna qudratallahi azza wa jalla wahida, sebab kemampuan Allah itu satu saja, ya. Nah, la, ya, kemampuan Allah cuma satu. Jadi mereka kan katakan dua tangan artinya dua kemampuan. Ya, kalau membatasi dua, berarti ini pembatasan. Padahal kemampuan Allah cuma satu. Kalau disebutkan satu saja, berarti ini adalah kemampuan yang betul-betul meluas, sempurna segala sesuatu, tidak terhitung dan tidak terhingga. Kan begitu? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau dikatakan dua kemampuan, nah ini artinya bahwa dia membatasi. Ya, dua saja. Demikian pula kalau dia katakan dua tangan, artinya dua nikmat. Kata pengarang ini juga tidak boleh. Kata beliau, wala ala ni'mata ini. Tidak boleh dikatakan dua tangan artinya dua nikmat. Fa'inna ni'mat Allah azza wa jalla la tuhsa. Kenapa? Karena nikmat-nikmat Allah itu tidak terhitung sama sekali. Ya kan? Kalau dikatakan dua tangan artinya dua nikmat, itu tidak benar. Kalau dikatakan Allah hanya punya dua nikmat, padahal Allah punya nikmat yang sangat banyak sekali. Karena qala azza wa jalla, sebagaimana dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Dan kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Nah, sini akhir dari penetapan sifat tangan. Kalau menjelaskan tentang sifat tangan ini, dan sifat tangan merupakan sifat dzatiyah azza wa jalla. Nah, maka beliau berpindah menjelaskan beberapa sifat yang lain secara global. Kata beliau, wa kullu ma qala Allahu azza wa jalla fi kitabihi, dan segala sesuatu yang diucapkan, yang difirmankan oleh Allah azza wa jalla dalam kitabnya, wa sahhan rasulihi, dan telah sahih dari rasulnya, binaqlil adli anil adli, dengan penukilan dari rawi yang adil, dari rawi yang adil yang lainnya. Rawi yang adil di sini yang rawi yang terpercaya, ya. Sini ukuran pengarang terpercaya, ukuran beliau inginkan masuk dalamnya adalah bersama bobot, ya, adalah dan kekuatan hafalan. Ya, sebab dalam periwayatan hadis, ya, dibutuhkan seorang itu baik agamanya dan juga hafalannya kuat, supaya dia dianggap sebagai orang yang bisa menyampaikan hadis. Ya. Jadi sepanjang hadisnya telah sahih dari penukilan rawi-rawi yang kuat, ya, maka ditetapkan hal tersebut. Ya, kalau dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih yang disebutkan oleh apa namanya, yang didukung oleh rawi-rawi yang kuat, maka ditetapkan. Contoh. Dikasih contoh lain lagi oleh pengarang selain dari apa yang telah disebutkan. Kata beliau, mikul mahabbah, seperti sifat cinta, kecintaan, al-mahabbah. Nah, wal-masyia, dan sifat al-masyia, kehendak. Wal-irada, dan sifat al-irada, sifat kehendak juga. Wal-bahak, dan sifat tertawa, wal farah sifat gembira, wal ajab sifat ajab, ya. Nah, ta'jub wal bughd sifat murka, wal sakhat, ya. Sifat benci, as-sakhat juga murka mananya. Al-bughd mungkin diartikan marah, bagus. As-sakhat diartikan murka, al-kuruh diartikan benci. Wal-ridha sifat ridha, wa sa'iru ma sahha, dan segala sifat yang telah sahih anillahi ar-rasuli, telah benar dari Allah dan Rasulnya, ya, maka wajib ditetapkan. Wa innabat anha, wa innabat anha asma'u ba'dil jahilin, walaupun pendengaran sebagian orang-orang jahil asing mendengarkan hal tersebut. Wastawahasha minha nufusul mu'attilin, dan hati-hati orang-orang yang senang menta'fil, merasa sangat buas atau merasa sangat tidak senang dengan hal tersebut. Maka kita tetapkan, ya, sifat-sifat tersebut untuk Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan sifat-sifat tersebut untuk dirinya. Ini beberapa sifat fi'liyah yang disebutkan di sini oleh pengarang, dan sebagainya sifat dzatiyah. Ya, kebanyakan yang disebut yang terakhir ini berkaitan dengan sifat fi'liyah, dan sebelumnya sifat wajah, tangan, dan sifat wajah dan tangan itu merupakan sifat dzatiyah. Dan nuzul masuk ke dalam sifat apa? Nuzul fi'liyah atau dzatiyah? Fi'liyah. Baik, karena itu pengarang berpindah menjelaskan sifat an-naf. Kata pengarang rahimahullah, wa mimma nataqa biha al-Qur'an wa sahha biha an-naql min as-sifat an-naqs. Kata beliau, dari sifat-sifat diucapkan dalam Al-Qur'an, yang diucapkan oleh Al-Qur'an dan telah sahih penukilannya, maksudnya telah sahih penukilannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sifat-sifat adalah sifat an-nafs. Sifat an-nafs, an-nafs artinya diri, ya, sifat diri, ya. An-nafs dimaklumi secara bahasa, ya, nafs, ya, diri. Dia terangkan dalam ayat hadith, walladhi nafsi biyadih, demi yang diriku berada di tangannya. Atau an-nafs bermakna jiwa, juga bisa diartikan jiwa. Nah, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa merasakan kematian. Ini an-nafs, ya. Maka kita tetapkan sifat an-nafs bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kemuliaan